sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amun. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, saya artikan satu-satu dulu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, yukhbiru ta'ala bima mabihi ala ibadih bi annahu farad alaihimus siyama kama faradahu alal umamis sabiqah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang segala yang Dia karuniakan kepada hamba-hambanya dengan cara mewajibkan atas mereka berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu atas umat-umat terdahulu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan, al-imsaku anit. Minum dan syahwat dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian definisi menambahkan puasa adalah menahan makan, minum dan syahwat dan seluruh yang membatalkan puasa. Ada tambahannya. Karena yang membatalkan puasa bukan hanya makan, minum dan syahwat. Ada hal-hal lain yang membatalkan puasa. menahan makan, minum, syahwat, dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua, yaitu waktu subuh, sampai terbenam matahari. Itu pengertian puasa. Ya, karena di sini kan penulis mengatakan Allah mengabarkan tentang segala yang Dia karuniakan kepada hamba-hambanya dengan cara mewajibkan atas mereka berpuasa. Berpuasa definisinya tadi menahan makan, minum, syahwat, dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai kapan sampai kapan? Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Kenapa disebut terbit fajar kedua? Karena fajar itu ada dua kali. Ada fajar pertama yang disebut dengan fajrul kadzib. Ada fajar kedua yang disebut dengan fajrul shadiq. Fajar kedua, fajar pertama itu tidak menunjukkan waktu sholat subuh dan masih boleh makan dan diharamkan untuk sholat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Fajar kedua yaitu adalah fajar shadiq, fajar yang benar, yang diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat. Rasulullah SAW bersabda, al-fajru fajran, waktu fajar itu dua, fajrun yahillu fihi at-ta'am wa yahrumu fihi as-salah, wa fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa yahillu fihi as-salah. Fajar itu ada dua, fajar yang halal makan, artinya makan sahur masih halal, dan diharamkan sholat karena belum waktunya. Dan fajar yang dihalalkan, diharamkan makan karena sudah habis waktunya, dan dihalalkan sholat karena sudah masuk waktunya. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, itu pengertian puasa. Ya, sampai terbenam matahari, itulah pengertian puasa. Nah, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu atas umat-umat terdahulu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkara penting. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian. Para ikhwah, di sini kita ambil pelajaran bahwa puasa syariatnya sudah ada sebelum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, wa qad kana hadza fi ibtida'il Islam yasumuna min kulli shahrin thalathati ayyam. Di awal-awal Islam, para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di setiap bulan 3 hari. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang umat-umat terdahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Wallahi laqad kutiba as-siyamu 'ala kulli ummah qad khalat kama kutiba 'alaina syahran kamilan wa ayyaman ma'dudat." Demi Allah, sungguh telah diwajibkan atas setiap umat yang terdahulu sebagaimana diwajibkan atas kita untuk berpuasa satu bulan penuh dan beberapa hari. Ya, beberapa hari saja. Jadi, syariat puasa adalah salah satu syariat yang para ulama, yang para nabi alaihissalatu wassalam bersepakat atasnya dari mulai semenjak dahulu, sebagaimana syariat sholat. Nah, yang saya ingin tuju ketika ingin menegaskan ini adalah satu hal. Orang-orang liberal atau orang-orang yang berpikiran liberal, mereka sering mengejek orang-orang yang berpegang kepada sunnah bahwa kenapa sih setiap tahun selalu membicarakan haram mengucapkan selamat Natal, haram mengucapkan tahun baru. Padahal di dalam agama Islam banyak sekali yang mencontoh menyerupai kebiasaan umat-umat terdahulu, di antaranya puasa, di antaranya sholat, di antaranya zakat, di antaranya haji. Ini orang tidak faham tentang kaidah tasyabbuh, tentang perkara menyerupakan diri. Ketika di dalam syariat Islam ada puasa, yang mana puasa itu ada sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukan berarti sekarang kita berpuasa mencontoh orang-orang terdahulu, tidak. Karena tata caranya pun berbeda. Memang esensi puasanya ada, yaitu menahan lapar, haus, dan semisalnya. Tetapi tata caranya berbeda. Dan di dalam syariat puasa yang sama dengan syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kita menyerupakan diri dengan orang-orang sebelum kita, tetapi memang perintahnya sama. Ada dalam hukum-hukum Islam yang dibawa oleh para nabi, syariat-syariatnya sama. Seperti syariat tauhid, seperti syariat sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah syariat-syariat yang sama, seluruh nabi membawanya. Bukan berarti saat sekarang umat Islam mencontoh atau menyerupakan diri dengan umat-umat sebelumnya, tidak. Tapi memang itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam masalah kaidah tasyabbuh, menyerupakan diri dengan Islam, dengan orang kafir, adalah ibadah yang khusus yang mereka miliki. Itu yang tidak diperbolehkan. Adapun ibadah yang seluruh agama bersyarikat padanya, maka itu bukan berarti Islam menyerupakan diri dengan orang-orang sebelumnya. Karena ada perintah dari Allah dan karena ajaran seluruh nabi ada yang sama, maka tidak dikatakan kita menyerupakan diri dengan orang-orang sebelumnya. Ini salah paham orang-orang. Ya. Dan kesalahpahaman ini sebagian orang akibat dia merasa bahwa mengucapkan selamat Natal, tahun baru itu tidak mengapa, sesuatu yang biasa saja. Toh di dalam syariat Islam sendiri banyak yang menyerupakan diri dengan syariat-syariat sebelumnya. Maka kita katakan tidak. Bukan itu yang dimaksudkan dengan kaidah tasyabbuh yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ingat ya itu. Pahami baik-baik. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, bukan berarti puasa menyerupakan diri dengan ajaran sebelumnya. Bukan. Tapi memang puasa adalah kewajiban dari Allah. Bedanya dengan tasyabbuh apa? Yang ini tidak ada kewajibannya, tasyabbuh enggak ada kewajibannya. Tasyabbuh dengan mengucapkan selamat Natal, mana ada ayatnya yang menunjukkan akan hal itu? Paham ya? Jadi jangan sampai terkecoh. Karena nanti ada orang misalkan, wah itu ada agama yang disebut dengan agama Kristen Muwahid. Agama Nasrani Muwahid misalkan. Nasrani yang mentauhidkan Allah, bukan Trinitas. Dan mereka juga sholat, sholatnya juga ada ruku, ada sujudnya. Oh berarti mereka muslim, berarti mereka benar. Maka katakan tidak. Kita sholat mencontoh mereka berarti, maka kita katakan tidak. Hukum sholat tersendiri datang dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sholat di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, bukan berarti sholat kita mencontoh mereka, bukan. Bukan berarti kita sedang apa? Tasyabbuh dengan mereka. Paham masalahnya ini, Pak? Ini orang-orang kadang-kadang memelintir otak orang-orang yang sebagian dangkal ilmu agamanya, akhirnya menerima doktrin liberalisme ini. Yaitu penyamaan agama sama. Semua agama sama. Maka ini perhatikan baik-baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bagaimana dahulu awal-awal Islam puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kutiba alaihim idza shalla ahaduhumul atamah wa nama haruma alaihimut ta'am wasyarab wan nisa ila mithliha." Diwajibkan atas mereka jika mereka berpuasa lalu mereka tertidur sampai waktu isya, enggak berbuka. Jadi hari ini misalkan kita puasa, kerja sampai terbenam matahari belum bangun, akhirnya sampai isya, maka yang seperti ini ya haram atasnya untuk makan, minum dan bergaul dengan istri sampai besok hari lagi. Itu puasa orang-orang terdahulu dan di awal-awal Islam. Paham Pak puasanya? Jadi sekarang kita puasa terus sampai terbenam matahari berbuka. Ini ada yang ketiduran. Kalau ketiduran kemudian sampai waktu isya masuk belum berbuka juga karena ketidurannya, maka pada saat itu haram baginya makan, minum dan bergaul dengan istri. Haram. Sampai kapan? Sampai nanti sahur, sahur juga tidak makan, terus puasa. Ya, sampai berbuka. Nah, dalam pada ini ada yang para sahabat seperti itu. Ya, siang hari musim panas pingsan. Karena tadi malam beliau ketiduran, akhirnya tidak berbuka. Sampai waktu isya, sampai sahur, kemudian lanjutkan puasa hari itu, setelah pasti siang harinya, besok harinya, beliau pingsan. Turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تُعَامُ مِسْكِينَ. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, asal hukum puasa diperbolehkan, disyariatkan dalam agama Islam. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, لِأَنَّهُ مِنَ الشَّرَائِعِ وَالْأَوَامِرِ أَلَّتِي هِيَ مَصْلَحَةٌ لِلْخَلْقِ فِي كُلِّ زَمَانٍ. Kenapa puasa ada pada umat-umat sebelum kita? Karena puasa itu termasuk diantara syariat dan perintah yang mengandung kebaikan atau kemaslahatan bagi makhluk di setiap zaman. Puasa itu ada manfaatnya banyak. Makanya syariat puasa itu adalah salah satu syariat yang para nabi dan para rasul muttafiquna ala syariati. Mereka bersepakat pada syariat tersebut. Sebagaimana sholat, sebagaimana haji, zakat, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa fihi tansyit li hadhihi al-ummah bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghayrakum fi takmilil a'mal wal musara'ati ila salihil khisal wa annahu laysa min al-umuri al-thaqilah allati ikhtasaytu biha. Artinya berpuasa juga menambah semangat bagi umat ini, yaitu dengan berlomba-lomba dengan umat lain dalam menyempurnakan amal perbuatan dan bersegera menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan puasa itu juga bukanlah suatu perkara yang sulit yang khusus bagi kalian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terdapat hikmah yang disebutkan oleh penulis. Kenapa puasa diwajibkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana puasa diwajibkan atas umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agar di dalamnya terdapat penyegaran kita berlomba-lomba dengan umat sebelumnya. Ya, berlomba-lomba menggapai maghfirah, rahmat, ampunan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan umat sebelumnya. Dan menunjukkan bahwasanya puasa itu tidak sulit bagi kita. Bapak ibu, saudara-saudari, ada pelajaran menarik di sini yang tersirat. Kapan kita semangat untuk menggapai prestasi? Tatkala ada perlombaan. Maka yang ingin menggapai prestasi, contoh menghafal Quran, coba lomba dengan kawannya, lomba dengan yang tanpa hasad, ya, ayo kita setor ya sama-sama, ya, tanpa hasad. Oh, ini akan semangat. Tapi ketika kita jalan sendiri, maka ini lambat. Tapi ketika ada perlombaan, maka kita akan semangat. Perlombaan dalam artian tidak mesti harus ada hadiah, tidak mesti harus ada acara besar, enggak. Tapi ada semacam tasabuk, saling berlomba, saling mengambil cara, ya, mengambil trik masing-masing untuk bisa menghafal. Atau misalkan saling berlomba dalam sab pertama di dalam sholat berjamaah, saling berlomba di dalam bersedekah, saling berlomba di dalam menuntut ilmu. Pian hadirlah kena kajian di masjid, di majelis ta'lim Ar-Rahmat misalkan. Oh, alhamdulillah hadir. Wah, katanya munsidin hadir, hadir dua. Kena ketinggalan ilmunya. Bukan berarti kada nyaman lawan sin, bukan. Terus seperti itu. Itu yang membuat orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ini bisa diamalkan agar kita semakin berprestasi menjadi seorang muslim. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan, "Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyyatis shiyam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa. Faqala, seraya berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fa inna siyam min akbari asbabit taqwa, li'anna fihi imtithalul amrillah wajtinabu nahyih. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan salah satu faktor penyebab ketakwaan. Karena berpuasa adalah merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari sisi mana, Pak? Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Dalam tafsir Imam Nukathir disebutkan, kenapa puasa mendatangkan takwa? Beliau mengatakan, lima fihi min zakatin nufus. Karena dalam puasa terdapat pensucian jiwa, wa taharatiha wa tanqiyatiha minal akhlaqir radiah wal akhlaqir radhilah, dan pembersihannya, pensuciannya dari campuran-campuran yang kotor dan akhlak-akhlak yang jelek. Dengan berpuasa, bukankah seseorang harus menjaga mata, kemaluan, lisan, ya, yang hal-hal itu adalah penyebab dari perbuatan dan kelakuan yang buruk dan kotor. Jadi memang la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, di sini maksudnya adalah puasa memang benar-benar sebab paling terbesar ketakwaan. Karena dengan puasa seseorang menjaga anggota-anggota tubuhnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat saja di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ta falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu al-ba'ah. Al-ba'ah apa artinya? Yaitu menafkahi istri lahir batin. Maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya nikah itu menjaga pandangan dan menahan kemaluan. membentengi kemaluan. Fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kalau seandainya pemuda tersebut tidak mampu untuk menikah karena satu dan lain hal, maka hendaklah dia berpuasa. Artinya puasa pun bisa menjaga pandangan dan menahan kemaluan. Nah, makanya Bapak Ibu saudara-saudari, puasa itu faedahnya disebutkan oleh Allah la'allakum tattaqun. Aneh kalau seandainya ada orang berpuasa dia tidak bertakwa. Karena tujuan puasa adalah apa? Takwa. Sungguh terbalik kalau orang berpuasa tidak bertakwa. Matanya tidak bertakwa. Ya, telinganya tidak bertakwa. Kemudian kemaluannya tidak bertakwa. Aneh. Makanya masuk nanti ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang berpuasa tetapi tidak bertakwa, rubba shaimin hadhuhu min siyami illa al-ju' wal 'athash. Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Dan itu ada, Pak. Dan itu banyak. Dan mungkin kita. Itu ada, banyak, dan mungkin kita. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini penulis mengatakan, karena berpuasa adalah merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Siapa yang bisa menjelaskan, Pak? Puasa merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa maksudnya? Kalau orang berpuasa, berarti dia benar-benar menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Menahan makan, minum, syahwat, dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, pada ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-187, uhilla lakum lailatul shiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk pada malam berpuasa bergaul dengan istri. Kemudian Allah berfirman setelah itu, wa kulu washrabu. Lihat nih, ini perintahnya, makan dan minumlah silahkan malam itu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Ya. Thumma atimmu siyama ila lail. Maka berpuasalah kalian sampai malam. Berarti ketika orang berpuasa menahan makan minum seluruh syahwat dan seluruh yang batalkan puasa, ini sedang mengerjakan perintah Allah. Itu namanya merealisasikan perintah Allah. Dan menjauhi larangannya. Larangannya apa? Larangannya yaitu wa atimmu siyama ila lail. Larangannya, janganlah kalian makan, minum, dan membatalkan puasa sampai, sampai apa? Sampai malam. Nah, ini larangannya. Jadi memang puasa itu adalah min akbari asbabit taqwa. Sebab terbesar agar orang bertakwa, itu puasa. Ya, sebab terbesar agar orang bertakwa. Kenapa disebut sebab terbesar? Karena tadi dalam puasa terdapat dua hal, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, dan itulah takwa. Itulah takwa. Saya ingin lebih mengupas masalah takwa, Pak, biar kita pagi ini satu ayat saja. Silahkan catat definisi-definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Indah kan bahasa Arab itu, ada lil lil lil lil. Al khaufu minal jalil, artinya takut kepada Allah yang agung. Itu takwa. Yang kedua, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, unsur kedua takwa adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan syariat Allah. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Ini takwa, puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Yang keempat, wal ja'dad liyaumir rahil, bersiap untuk hari kiamat. Ini takwa. Ya. Takut kepada Allah yang agung, mengamalkan syariat Allah, kemudian puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Yang keempat, bersiap-siap untuk hari kiamat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, at-taqwa Abu Darda dulu deh. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, at-taqwa an yattaqallaha al-'abdu hatta yattaqihi min mithqala dzarrah. Artinya, takwa adalah seorang hamba bertakwa kepada Allah sampai berhati-hati dari mengambil seberat zarrah, sampai berhati-hati dari mengambil seberat zarrah. Jadi kalau Abu Darda lebih condong kepada hal makan dan minum, takwa. Kata beliau, takwa kepada Allah adalah seorang hamba bertakwa kepada Allah dengan berhati-hati walau seberat zarrah, dan hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal khasyyata an yakuna haram hijaban bainahu wa bainal haram, sampai dia meninggalkan sesuatu yang dia anggap halal karena takut memakan yang haram. Nah, itu takwa. Sampai ia meninggalkan sesuatu yang dia anggap halal karena takut memakan yang haram. Ini takwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tulis juga, seperti ini pula yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Artinya sama. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Mazalal muttaqin, mazalat taqwa bil muttaqin hatta yatrukal halal khasyatal haram." Masih saja takwa ada pada diri orang-orang bertakwa sampai meninggalkan yang halal karena takut yang haram. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang lain dari perkataan takwa, yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan dari Talq ibn Habib, seorang tabi'i rahimahullah. Taqwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Artinya taqwa adalah kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah, karena berharap pahala dari Allah. Karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi maksiat Allah dengan petunjuk dari Allah. Karena takut siksa Allah. Abdullah bin Mas'ud, yang saya tadi agak lupa, takwa beliau mengatakan, lihat nih takwa, kata Abdullah bin Mas'ud, menarik. An yuta'a fala yu'sa. Takwa adalah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa an yuzkara fala yunsa. Dizikiri dan tidak dilupai. Wa an yushkara fala yukfar. Disyukuri dan tidak dikufuri. Nah, ini menarik ini. Taqwa menurut Abdullah bin Mas'ud adalah ditaati, tidak dimaksiati. Dizikiri, tidak dilupai. Disyukuri, tidak dikufuri. Itu takwa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir yang dan bukan yang paling akhir, perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Laisa taqwallahi bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail, wattakhlitu fi ma baina dhalik." Ha, subhanallah. Ini perhatikan yang suka salat malam, suka puasa sunnah, ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, bukan takwa kepada Allah adalah dengan puasa di siang hari, salat di malam hari. Bukan. Bukan takwa kepada Allah adalah dengan puasa di siang hari dan salat di malam hari, tetapi masih melakukan dosa. Ini bukan takwa namanya. Puasa siang hari, salat malam hari, tapi masih melakukan dosa. Ini bukan takwa. Kemudian beliau mengatakan, walakin taqwallah, akan tetapi takwa kepada Allah adalah tarku ma harramallahu wa ada'u maftaradallah. Faman razaqa ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khair. Akan tetapi takwa kepada Allah adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu takwa. Jadi sebagian orang menganggap dirinya bertakwa, oh saya sudah sholat malam, sering puasa sunnah, tapi lisannya kotor. Ya. Suka menyakiti orang lain. Suka menzalimi orang lain. Ini bukan takwa namanya. Takwa kepada Allah adalah, kata beliau, bukan takwa kepada Allah berpuasa di siang hari atau sholat di malam hari. Lalu dia mengerjakan dosa di antara itu. Ini bukan takwa. Tetapi takwa adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Nah, itu takwa. Berapa definisi itu, Pak? Hah? Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abu Darda. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Hah? Al-Hasan Al-Basri. Abu Darda dan Al-Hasan Al-Basri sama. Kemudian Talq ibn Habib. Kemudian yang terakhir, yang sebelum terakhir Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. 6 berarti. Saya ulangi biar Bapak lihat, ya. Dan ini coba diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wa qana'atu bil qalil wa al-isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah yang agung, mengamalkan syariat Allah, puas dengan pemberian Allah walau sedikit, dan bersiap untuk hari kiamat. Ini takwa. Ini yang pertama. Abu Darda, takwa adalah an yuttaqallahal abdu hatta yattaqihi ba'dha ma yara annahu halal khasyatal haram. Artinya, takwa adalah seorang hamba berhati-hati terhadap Allah sampai dia berhati-hati dari seberat zarrah. Takut karena itu bisa menghantarkan kepada yang haram. Seberat zarrah dia anggap halal, tapi dia tinggalkan demi tidak masuk kepada yang haram. Nah, ini para ikhwah sekalian, ini takwa. Dan ini juga perkataan siapa? Al-Hasan Al-Basri. Berarti sudah 3 orang. Orang keempat perkataan siapa? Talq bin Habib yang agak panjang tadi. Bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan di atas petunjuk dari Allah. Karena berharap pahala. Dan meninggalkan maksiat di atas petunjuk dari Allah karena takut siksa. Ini orang keempat atau pengertian yang ketiga. Orang yang kelima atau pengertian yang keempat, yaitu perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang agak indah tadi perkataannya. Apa? Ditaati dan tidak dimaksiati. Dizikiri dan tidak dilupai. Yang ketiga, disyukuri dan tidak dikufuri. Pengertian yang terakhir yang kita ucapkan pada kesempatan kali ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Apa itu? Beliau mengatakan, takwa bukanlah puasa di siang hari, sholat di malam hari, tetapi lalu bermaksiat di antara keduanya. Bukan. Itu bukan takwa. Tetapi takwa adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, kenapa saya sebutkan definisi-definisi takwa ini? Coba ya, dalam kehidupan kita sehari-hari amalkan satu-satu dari definisinya. Satu-satu. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi, an yuta'a fala ya'si fala yu'sa. ditaati dan tidak dimaksiati. Kerjakan itu, oh berarti kita sedang mengerjakan salah satu sifat orang bertakwa. Dizikiri dan tidak dilupai, berzikir kita, oh berarti kita sedang mengerjakan salah satu sifat orang bertakwa. Disyukuri dan tidak dikufuri, oh berarti kita sedang mengerjakan salah satu sifat orang bertakwa. Terus seperti itu, maka itu akan terjadi perlombaan dalam diri kita, saling berlomba dalam menggapai takwa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin menambahkan. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ada, silakan. Dinyalakan itu. Ya, silakan. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak Soleh Al Sundawi. Apa hukumnya menggulung celana waktu dalam sholat? Syukur. Apa hukumnya? Menggulung celana pada saat sholat. Hukumnya boleh, tetapi lebih baik dipotong daripada digulung. Ya, karena ketika digulung nanti setelah sholat dijulurkan lagi. Lebih baik dipotong daripada digulung. Ya, adapun hadis yang menunjukkan bahwa tidak sah sholat orang yang musbil, maka hadisnya ini lemah, dilemahkan oleh sebagian ulama hadis. Tidak sah sholat orang yang musbil, maka hadisnya ini adalah lemah. Ya, karena ketidaksahan sholat itu besar, hukum besar. Ya, tetapi berdasarkan hadis ini sebagian orang kalau ingin sholat dia gulung celananya. Berdasarkan hadis ini, tapi hadisnya lemah, ya. Tetapi di sana ada hadis-hadis lain yang menunjukkan diharamkannya seorang muslim untuk menjulurkan kedua celananya lebih dari dua mata kaki. Seperti hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala al-ka'baini minal izar fa finnar." Apa saja yang di bawah dua mata kaki dari pakaian, maka di dalam neraka. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru man jarra thawbahu khuyala." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada dia pada hari kiamat barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah dua mata kaki karena sombong. Ada orang berdalih, kalau enggak sombong kan boleh. Maka jawabannya, yang tidak sombong masuk hadis pertama tadi. Kan tidak ada penyebutan karena sombong. Apa yang di bawah dua mata kaki dari pakaian, maka itu di dalam neraka. Hadis Rasul, riwayat Bukhari. Yang karena sombong lebih parah lagi. Sudah masuk neraka, tidak dibicarai Allah, tidak disucikan oleh Allah. Baginya siksa yang pedih. Tetapi hukum ini diremehkan oleh sebagian manusia. Ya, diremehkan oleh sebagian manusia. Padahal apa susahnya? Dan terdapat maslahat dunia akhirat. Ya, celana tidak cepat rusak. Kain berkurang. Terdapat maslahat di dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau hujan kada terlalu licak. Cuma kadang ini sunnah Nabi dihina-hina. Celana cingkrang, kebanjiran, teroris, dan semisalnya. Padahal itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kita pernah dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hidupnya bercelana dalam keadaan isbal. Enggak pernah. Tidak ada riwayat satupun. Tidak ada riwayat beliau bercelana atau bersarung, berpakaian, bergamis dalam keadaan menjulurkan di bawah dua mata kaki. Dan ini yang diwarisi oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dalam keadaan sakaratul maut, datang kepada beliau seorang pemuda yang memuji Umar bin Khattab. Jadi pemuda ini datang dalam keadaan Umar bin Khattab sedang sakaratul maut. Dan datangnya pun bukan macam-macam, memuji. Setelah selesai pujian, Umar bin Khattab mengatakan, jazakallahu khair, terima kasih atas pujiannya. Kalau seandainya celanamu, ya, sesudah dipuji malah dinasihati oleh Umar bin Khattab. Menunjukkan hal itu penting. Kalau seandainya celanamu diangkat ke atas lebih dari dua mata kaki, maka itu akan abqali thawbik wa atqali rabbik, akan lebih awet pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Allah Rabbmu. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Lihat saja ya, orang-orang yang tidak bercelana isbal itu lebih lama awetnya. Bujur kada apa ma'ruf. Ya, beliau tukang jahit masalahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya Ustaz, dari Bapak Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah, saya mau bertanya, saya biasa mengamalkan dan menghafal setiap hari surah Ar-Rahman dengan harapan sekeluarga dikasihi oleh Allah. Surah Al-Waqiah agar diberi kecukupan dan surah Al-Mulk agar diberi lindungan oleh Allah. Apakah itu dibolehkan? Terima kasih. Yang sahih darinya, yang hanya bisa diamalkan terus menerus kontinu adalah Al-Mulk. Sedangkan Ar-Rahman, Al-Waqiah hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Dan ketika berhadapan dengan hadis lemah, kita mencukupkan dengan hadis sahih. Kata Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri mengatakan, "Fi sahihil hadis ghunyatun an saqimiha." Artinya di dalam hadis yang sahih itu mencukupi daripada hadis yang lemah. Artinya kalau orang mengamalkan hadis sahih saja sudah kewalahan, apalagi sampai mengamalkan hadis lemah. Hadis sahih aja kelimpungan dia mengerjakannya. Maka amalkan hadis-hadis yang sahih saja. Ya, dan di sini Allahu a'lam, tidak bisa kita bersandar, Ustaz, bukankah Al-Qur'an seluruhnya hudan wa syifa, petunjuk dan pengobat? Terus menerus surat Ar-Rahman pada waktu-waktu tertentu, maka ini memerlukan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan, kata Imam Nukasi dalam kitab tafsirnya, ahlus sunnati yaqulun. Ini saya bangga sekali mengatakan ini. Ahlus sunnah mengatakan, kullu qawlin wa fi'lin lam yathbut 'anil sahabati fala hujjata fihi. Setiap perkataan dan ucapan yang belum tetap dari para sahabat, maka tidak ada sandaran hukum atasnya. Li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu baik, maka niscaya mereka akan lebih dahulu mengerjakannya. Li'annahum lam yatruku lana, karena mereka belum meninggalkan untuk kita maqalan, sesuatu yang disyariatkan, semuanya sudah disampaikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini perkataan indah, pantas ditulis dengan tinta emas dari seorang Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya sedikit aja Ustaz tentang kalau berpuasa memakai obat tetes mata, apa itu membatalkan? Ya. Mungkin ini sudah kita pelajari, cuma lupa, agak ragu. Oh, yang membatalkan puasa hanya obat tetes hidung. Ya, tetes hidung, bukan telinga. Hidung kenapa? Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda kepada Luqayt ibn Sabrah, "Wabaligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman." Artinya, bersungguh-sungguhlah dalam beristinshaq, masukkan air ke hidung ketika berwudu, kecuali tatkala puasa. Nah, para ulama di sini mengambil sebuah illah. Kenapa tatkala puasa jangan bersungguh-sungguh? Tetap beristinsyak tapi jangan bersungguh-sungguh. Karena hidung termasuk dari saluran yang menyampaikan ke tenggorokan. Nah, itu dia. Berarti di sini memakai tetes hidung diharamkan. Terasa atau tidak terasa? Karena bisa membatalkan puasa. Nah, yang tidak membatalkan puasa, pakai celak. Kemudian, dan subhanallah, saya ingat celak, ingat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayat sahih, kalau tidak salah riwayat Imam Ahmad dan riwayat Tirmidzi, saking indahnya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau tidak memakai celak seperti memakai celak sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau. Saking indahnya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memakai celak tetapi seperti memakai celak. Makanya bahwa sebagian orang dengan hadis ini akhirnya mereka ingin seperti Rasulullah pun memakai celak di mana-mana. Tidak mengapa, silahkan saja. Tetapi itu kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Memakai celak tidak mengapa, memakai air mata, tetes mata tidak mengapa, memakai tetes telinga juga tidak mengapa, karena bukan termasuk saluran yang masukkan kepada tenggorokan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah khairat atas kesempatannya, Ustaz. Pertanyaan ulun, bro, kaitan tadi malam, jika seorang beribadah pada Allah menginginkan ikhlas dan nikmat yang lain itu tidak mengapa, tetapi yang lebih bagus adalah beribadah hanya kepada Allah, hanya karena Allah, lalu nanti datang nikmat itu murni pemberian Allah. Dan Ustaz ada menyinggung masalah syirkun niyyah itu, syirkun niyyah. Nah, itu syirik kepada niat mungkin bisa dijelaskan lagi, soalnya belum begitu paham. Ya. Syirik pada niat, jazakallahu khair. Syirik pada niat itu adalah artinya niatnya bercabang. Niat yang aturan murni hanya karena Allah, karena syirik pengertiannya adalah beribadah kepada selain, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Nah, seperti ibadah, orang yang syirik niat berarti dia punya niat untuk selain Allah, disamakan dengan Allah dalam perkara ibadah. Seperti orang riya, nah itu syirik niat. Ya, niatnya kepada Allah, tapi dia juga kepada manusia, ingin dilihat agar dipuji. Nah, itu syirik niat. Contoh yang paling mudah dari syirik niat adalah riya. Seperti itu. Syirik niat menghapuskan amal. Dan syirik niat yang paling bahaya seperti yang saya sebutkan tadi malam, yaitu beribadah niatnya hanya untuk dunia. Seperti ada orang, beberapa orang misalkan pegawai-pegawai. Tatkala bosnya datang dan bosnya suka sholat berjamaah, pegawainya malas sekali sholat berjamaah. Pas datang bosnya sholat berjamaah. Oh, pegawainya ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena hanya demi bos. Nah, ini syirik niat. Ini hapus amalnya habis-habisan. Nah, itu syirik niat paling parah. Beramal hanya karena dunia. Ini bisa menghabiskan amal. Bukan hanya amal itu, tapi seluruh amalnya habis. Karena dia telah mensyirikkan Allah dalam niat ibadahnya.